Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwana fiddin azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-53 sampai 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul li ibadi, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsan, hendaknya mereka berkata dengan sesuatu yang lebih baik. Inna syaitana yanzaghu bainahum, sesungguhnya syaitan menebar permusuhan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Rabbukum a'lamu bikum, Rabb kalian lebih mengetahui tentang kalian. Iyasha yarhamkum, jika menghendaki akan memberi rahmat kalian. Au iyasha yu'adzibkum, dan jika menghendaki maka akan mengadab kalian. Wa ma arsalnaka 'alaihim wakila, dan tidaklah kami mengutus engkau untuk menjadi wakil bagi mereka. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardi, dan Rabbmu juga lebih tahu tentang siapa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'dhin, dan sungguh kami telah memberi keutamaan sebagian nabi melebihi sebagian yang lain. Wa ataina Dawud Zabura, dan kami telah memberi Nabi Dawud kitab Zabur. Nah, qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirih, wa hadza min lutfihi bi ibadihi haitsu amarahum bi ahsanil akhlaqi wal a'mali wal aqwali al mujibati lis sa'adati fid dunya wal akhirah. Faqala wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, wa hadha amrun bi kulli kalamin yuqarribu ila Allahi min qira'atin wa dhikrin wa ilmin wa amrin bi ma'rufin wa nahyin an munkarin wa kalamin hasanin latifin ma'al khalqi alahtilafi maratibihim wa manazilihim wa annahu idza daral amru baina amraini hasanaini fa innahu yu'maru bi itsari ahsanihima illam yumkin al jam'a illam yumkin al jam'u bainahuma. Di dalam ayat ini menunjukkan kelembutan Allah terhadap hamba-Nya. Allah memerintah mereka untuk memiliki akhlak terbaik, amalan terbaik, perkataan terbaik yang menyebabkan mereka dapat kebahagiaan dunia akhirat. Maka Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka berkata dengan sesuatu yang lebih baik. Perintah ini mencakup seluruh ucapan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik membaca Al-Quran, berzikir, membaca ilmu, memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, perkataan yang baik, yang lemah lembut di hadapan makhluk dengan perbedaan martabat dan tingkatan mereka. Dan juga jika terjadi dua perkara yang sama-sama baik, maka diperintahkan untuk memilih yang lebih baik dari keduanya, atau yang terbaik di antara keduanya, jika tidak memungkinkan untuk melakukan dua-duanya. Wal qawlul hasan da'in likulli khuluqin jamilin wa 'amalin salihin fa inna man malaka lisanahu malaka jami'a amrihi. Perkataan yang baik bisa mendorong seseorang untuk memiliki setiap akhlak yang bagus, memiliki amal yang solih. Sungguh orang yang mampu mengendalikan lisannya, maka dia akan mampu mengendalikan atau menguasai segala urusannya. Barakallahu'alaikum. Wa qawluhu inna syaitana yanzahu bainahum ayas'a bainal ibadi bima yufsitu alaihim dinahum wa dunyahum. Fadawa'u hadha alla yuti'uhu fil aqwali ghayra alhasanati allati yad'uhum ilaiha wa ayyulayyinu fima bainahum yang qami asyaitanu aladhi yanzaru bainahum fa innahu aduwuhum alhaqiqiyu aladhi yambagi lahum ayyuharibuhu fa innahu yada'uhum liyakunu min ashabis sa'ir. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya sesungguhnya syaitan menebar permusuhan di antara mereka, yakni berusaha membuat kerusakan agama dan dunia di antara hamba-hamba Allah, maka obat atau solusi dari urusan ini ialah mereka tidak perlu mentaati syaitan dalam perkataan-perkataan yang tidak baik, yang memang itu adalah ajakan syaitan untuk mereka. Dan hendaknya mereka tetap mengucapkan perkataan-perkataan yang lemah lembut sesama mereka, agar syaitan gagal dalam usaha menebar perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Karena sesungguhnya syaitan adalah musuh mereka yang sebenarnya, yang pantas untuk mereka perangi. Karena syaitan itu mengajak mereka agar mereka semua menjadi penghuni neraka Sa'ir. Wa amma ikhwanuhum fa innahum wa innazagh asyaitanu fi ma bainahum was'a fil adawati fa innal hazma kullal hazmi as-sa'yu fi diddi aduwwihim wa ayyukmi'u anfusahum al-amar bis-su' allati yadkhulu syaitanu min kibaliha fa bidzalika yuti'una rabbahum wa istaqimu amruhum wa yahduna dirstihim. Adapun saudara-saudara mereka, maka sesungguhnya mereka itu jika syaitan menebarkan permusuhan di antara mereka dan berusaha menebarkan permusuhan, maka hendaknya tetap waspada dengan kewaspadaan yang tinggi dan berusaha untuk melawan mereka dan mencegah diri mereka mengikuti hawa nafsu yang memerintahkan kepada kejelekan, yang mana syaitan masuk dari arah itu. Dengan demikian mereka bisa tetap mentaati Rabbnya, tetap istiqomah urusannya, dan tetap mengambil bimbingan dan petunjuknya. Rabbukum a'lamu bikum min anfusikum. Falidzalika la yuridu lakum illa ma huwal khair wa la ya'murukum illa bima fihi maslahatun lakum wa qad turiduna syai'an al khairu fi aksi. Rab kalian lebih mengetahui tentang kalian melebihi dari diri kalian sendiri. Oleh sebab itulah Allah tidak menginginkan kalian kecuali kebaikan, tidak memerintahkan kalian kecuali ada maslahat untuk kalian. Terkadang kalian menginginkan sesuatu, tapi ternyata kebaikan adalah melakukan sebaliknya. Iyasa yarhamkum au iyasa yu'adzibkum fayuwaffiqu man syaa li asbabir rahmah wa yahdilu man yasha man syaa fayudillu anha fastikun fayastahiqul adaba wa ma arsalnaka 'alaihim wakila tadabbar amrahum tudabbiru amrahum wa taqumu bi mujazatihim wa innamallahu wal wakil wa anta muballighun hadin ila siratil mustaqim. Dan tidaklah kami mengutusmu untuk menjadi wakil yang mengurusi mereka, mengurusi urusan mereka, membalas perbuatan mereka. Sesungguhnya al-wakil ialah Allah saja. Engkau hanyalah menyampaikan risalah, memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardi min jami'i asnafil khalaiqi fayu'ti kullan minhum ma yastahiquhu taqtadihi hikmatuhu wa yufaddilu ba'dahum ala ba'din fi jami'il hisali al-hissiyati wal-ma'nawiyati kama faddala ba'dhan nabiyyina al-mustarikina biwahyihi ala ba'din bil fadha'ili wal khasa'isi ar-raji'ati ila ma manna bihi 'alaihim min al-awsafil mamtuhati wal ahlakil mardiyati wal a'malis salihati wa kathratil adba'i wa nuzulil kutubi ala ba'dihim al-mustamilati ala al-ahkami syar'iyati wal aqaidil mardiyati kama anzala ala Dawuda Zabura wa huwal kitabul ma'ruf. Fa'idha kana ta'ala qad faddala ba'dahum ala ba'din wa ata ba'dahum kutuban falam yungkiril muqaddibuna di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma anzalahullahu alaihi wa ma faddalahu bihi minan nubuwah wal kitabi. Nah, dan Rabbmu lebih mengetahui tentang siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi, tentang seluruh macam-macam makhluknya. Allah memberi masing-masing mereka apa yang berhak mereka dapatkan, yang sesuai dengan hikmahnya dalam segala perkara, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Sebagaimana Allah memberi keutamaan sebagian nabi yang sama-sama dapat wahyu melebihi sebagian yang lain dalam hal keutamaan, kekhususan, yang semuanya itu kembali kepada karunia yang Allah berikan kepada mereka dari sifat-sifat yang terpuji, akhlak-akhlak yang diridhoi, amal-amal solih, banyaknya pengikut, dan diturunkannya kitab kepada sebagian mereka yang mencakup hukum-hukum syariat dan kaidah-kaidah yang diridhoi, sebagaimana Allah turunkan untuk Nabi Dawud Zabur, yakni kitab yang terkenal. Maka jika Allah Ta'ala telah memberi keutamaan sebagian mereka melebihi sebagian yang lain, dan memberi sebagian mereka kitab-kitab suci, maka tidaklah pantas orang-orang yang mendustakan, mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah turunkan kepada beliau dan Allah beri keutamaan kepada beliau berupa kenabian dan kitab suci. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Setelah kita membaca ayat yang ke-53 sampai 55 dari surah Al-Isra, dan juga membaca penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qauluhu ta'ala wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Fi sababi nuzuliha qawlani. Fi sababi nuzuliha qawlani. Mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Mengenai asbabun nuzulnya ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, annal musyrikina kanu yu'dhuna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah bil qawli wal fi'li annal musyrikina kanu yu'dhuna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah bil qawli wal fi'li fasaqau dhalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasaqau dhalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fanazalat hadhil ayah qalahu Abu Salihin an Ibn Abbasin. Pendapat yang pertama, bahwa orang-orang musyrik menyakiti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Maka para sahabat melaporkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah ayat ini. Ini pendapat Abu Shalih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yakni para sahabat diperintahkan untuk membalas dengan perkataan yang lebih baik. Nah, wasani anna rajulan minal kufari syatama Umar bin Al-Khattab. Anna rajulan minal kufari syatama Umar bin Al-Khattab. Fahamma bihi Umar radhiyallahu anhu. Fahamma bihi Umar radhiyallahu anhu. Fanazalat hadhil ayah. Qalahu muqatilun. Pendapat yang kedua, ada seorang laki-laki kafir caci maki sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka Umar pun berniat untuk membunuhnya. Maka turunlah ayat ini. Pendapat muqatil, yakni tidak boleh dibalas kecuali dengan ucapan yang lebih baik. Nah, tidak perlu terpancing emosi. Nah, dua pendapat ini saling berkaitan, ya, karena sahabat Umar adalah termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga telah masuk Islam ketika Rasulullah masih di Makkah. Nah, sehingga secara otomatis mendapat gangguan dari orang-orang musyrik, baik secara perkataan maupun secara apa ini perbuatan, sehingga para sahabat diminta untuk berkata dengan yang lebih baik. Al-fa'idatu ats-tsaniyah. Al-qawlul hasan da'in, pakai ain, da'in li kulli khuluqin jamil. Wa amalin salihin. Fa inna man malaka lisanahu malaka jami'a amrihi. Perkataan yang baik mendorong seseorang untuk bisa menerapkan setiap akhlak yang bagus dan setiap amal soleh. Karena orang yang bisa mengendalikan dan menguasai lisannya, maka dia pun akan mampu mengendalikan segala urusannya. Ya. Jadi intinya kunci akhlak-akhlak yang baik, kunci amalan-amalan yang baik itu dari lisan yang baik. Nah, lihat lisan orang itu bagus. Masuk yang mereka tulis di medsosnya atau di surat-surat mereka yang mewakili lisan mereka, jangan. Kalau bagus jauh dari caci maki, jauh dari menghujat, jauh dari perkataan kotor. Jauh dari meremehkan, merendahkan. Maka itu pertanda orang itu akhlaknya baik dan segala urusannya baik. Kuncinya itu menguasai, mengendalikan lisan, tidak berkata kecuali apa ini yang baik, dan tulisan itu mewakili lisannya. Nah, baik, ini sudah terbukti ya dari dulu hingga kini. Kalau lihat bagaimana orang-orang itu mengomentari sesuatu atau membuat pernyataan sesuatu di media-media sosial, komentar-komentarnya, sikap-sikapnya itu mewakili lisannya, maka kita bisa melihat ke arah mana orang-orang seperti itu. Kalau baik, insya Allah baik. Kalau jelek, insya Allah jelek juga yang lainnya. Ya, dia suka menghujat saudaranya, merendahkan, mencaci maki habis-habisan tanpa hak. Wah, ini berarti dalam tingkah laku sehari-harinya juga jelek. Tapi kalau semuanya bagus, lisannya maupun tulisan yang merupakan wakil lisannya tadi bagus, maka seluruh tingkah lakunya, amalannya insya Allah bagus. Ya, nah, fa inna man malaka lisanahu malaka jami'a amrihi. itu merupakan pertanda bagusnya iman seseorang. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairah aw liyasmut. Nah, al-fa'idatu ats-tsalitsah. Asyaitonu. Aduul insani al-haqiqi. Alladhi yambaghi lahum ayyuharibu. Fa'innahu yad'uhum liyakunu min ashabis sa'ir. As-syaitanu aduwul insani al-haqiqi alladhi yambaghi lahum ayyuharibuhu fa'innahu yad'uhum liyakunu min ashabis sa'ir. Wadhalika qawluhu ta'ala inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Syaitan itu adalah musuh yang sebenarnya bagi manusia. Maka sepantasnya bagi manusia untuk memerangi setan itu. Karena setan itu mengajak manusia untuk sama-sama menjadi penghuni neraka sa'ir. Itulah yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan menebar permusuhan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, maka waspadalah. Khususnya ketika terjadi perselisihan di antara sesama saudara, segera sadar, segera hentikan, jaga lisan. Nah, setan bermain untuk menebar permusuhan di antara kita semua. Ingat, musuh kita itu adalah setan tadi. Jangan dituruti kemauan setan. Kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah untuk bersaudara di atas iman dan takwa, di atas Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Jangan kita biarkan lisan kita mengatakan yang jelek. Jangan kita biarkan tulisan-tulisan kita disebarkan untuk sesuatu yang jelek, yang membuat setan bergembira. Wal'iyadubillah. Nah, al-fa'idatu arabiyah. Fa'idah yang keempat. Rabbukum a'lamu bikum min anfusikum. Falidhalika la yuridu lakum illa ma huwal khair wa la ya'murukum illa bima fihi maslahatul lakum. Waqad turiduna syai'an al-khairu fi aksihi. Nah, Rab kalian lebih tahu tentang kalian daripada diri kalian sendiri. Oleh sebab itulah Allah hanya menginginkan kebaikan untuk kalian. Allah hanya memerintahkan sesuatu yang mengandung maslahat untuk kalian. Bahkan terkadang kalian ingin sesuatu dalam keadaan yang terbaik adalah melakukan yang lain. Sebaliknya ya. Kita menyimpulkan harus melakukan ini. Dalam keadaan yang baik itu melakukan yang lain. Ya. Kenapa? Karena kita ternyata tidak sempurna dalam memahami apa yang baik untuk diri kita. Allah lah yang lebih tahu tentang diri kita. Maka hendaknya kita selalu memohon apa ini? Hidayah dan taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha lana al-hidayah wa taufik. Nah. Amin. Al-faidatu al-khamisah. Nah. Al-Anbiya wa-Rusul. Wadifatuhum Al-Bayan wal-Irsyad ila shiratil mustaqim. Wa innamallahu huwa al-wakil. Wa dhalika qawluhu wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. Para nabi dan rasul, al-anbiya wa rasul, wadifatuhum al-bayan wa irsyad ila siratil mustaqim. Tugas mereka hanyalah memberi penjelasan dan memberi bimbingan ke jalan yang lurus. Wa innamallahu wa al-wakil. Adapun yang mengurus urusan makhluk dan membalasnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah taala, "Wa ma arsalnaka 'alaihim wakila." Al-faidah tu as-sadisah. Nah. Anna Allah ta'ala faddala ba'd an-nabiyyin ala ba'din bil fadha'il wal khasa'is. Fa khalaqa Adam biyadi. Wa rafa'a Idrisa. wa ja'ala dzurriyyata li Nuhin. Wattakhadha Ibrahima khalila. Wattakhadha Ibrahima khalilan. Wa Musa kaliman. Wa Musa kaliman. Wa ja'ala Isa ruhan. Wa ja'ala Isa ruhan. Wa a'ta Sulaimana mulkan jasiman. Wa rafa'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fawqas samawati. Wa ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Wa rafa'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fawqa as-samawati. Wa ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nah, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi keutamaan sebagian nabi melebihi sebagian yang lain dalam keutamaan dan keistimewaan. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya langsung. Keistimewaan Nabi Adam. Allah mengangkat derajat Nabi Idris. Allah jadikan keturunan manusia terbanyak dari Nabi Nuh. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Allah jadikan Nabi Musa sebagai Nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah. Allah jadikan Nabi Isa sebagai ruh yang Allah ciptakan secara langsung. Allah beri Nabi Sulaiman kekuasaan yang sangat besar. Dan Allah mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh langit. Dan Allah mengampuni beliau atas dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian nabi melebihi sebagian yang lain. Nah, al-faidatu as-safiyah. Annallaha anzala ala Dawud Zaburan wa huwa al-kitabul ma'ruf. Wahada min fadlihi. Wadhalika qawluhu ta'ala wa atayna Dawuda Zaburan. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Zabur, kepada Nabi Dawud Zabur, yakni kitab yang terkenal, dan ini merupakan keutamaan untuk beliau. Dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ataina Dawuda Zabur. Wallahu taala a'la bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dari segala kejelekan. Amin. Subhanakallahumma bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.